Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada hari ini untuk melanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Hajj ayat ke-76 yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali segala sesuatunya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-76 ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat 75 Allah menggambarkan kepada kita tentang hak prerogatif, hak satu-satunya, hak mutlak yang dimiliki oleh Allah saja, yaitu untuk memilih siapa yang akan menjadi rasulnya dan untuk menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh manusia di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat 76 yang menjadi ayat pembahasan kita ini, Allah kembali menginformasikan bahwa kalau ternyata ada usaha untuk tidak mentaati itu, ada usaha-usaha untuk bahkan mengingkari dan mencoba untuk menolak, bahkan berusaha untuk menghalang-halangi segala keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat baik-baik, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maksud ayat ini adalah, dari satu sisi Allah ingin mengecam orang-orang yang melakukan kritikan terhadap keputusan Allah dengan mengangkat malaikat dan rasul sebagai utusan-utusannya, bahwa Allah mengetahui betul rencana-rencana jahat mereka, perkataan-perkataan mereka yang tidak benar. Karena salah satu periwayatan digambarkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kalau saya tidak salah, di mana ada orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Muhammad, siapa itu Jibril?" Pertanyaan mereka ini sebenarnya mengkritik Jibril, karena mereka tidak suka Jibril sebagai pembawa wahyu yang mereka anggap sudah salah menyampaikan wahyu yang seharusnya mereka anggap bukan disampaikan kepada Nabi Muhammad, tetapi kepada orang yang mereka anggap layak untuk menjadi nabi dan rasul. Maka kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ayat lain juga menggambarkan tentang bagaimana mereka berusaha untuk memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin Rasulullah ini terpojok. "Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada kami, bagaimana bisa anak laki-laki dan anak perempuan lahir? Bagaimana bisa kok dibuat berusaha untuk prosesnya anak laki-laki kok jadi anak perempuan? Tiba-tiba prosesnya anak perempuan kok jadi anak laki-laki?" Seperti itu. "Bagaimana para nabi tidur?" dan sebagainya pertanyaan mereka yang berusaha untuk memojokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Allah tahu betul apa yang ada di belakang mereka dan apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka bisik-bisikkan, apa yang mereka rencanakan ke depan, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi jangan anggap bahwa segala tindak tanduk mereka yang negatif, perbuatan dosa yang mereka lakukan itu akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan, "Alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi." Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Jangan pernah meragukan hal yang satu ini, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wallahu alimum bizatis sudur. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terdetik di dalam hati kita. Ini yang banyak diremehkan oleh orang saat sekarang ini. Bahkan umat Islam sendiri banyak yang meremehkannya. Gak apa-apalah, buat dosa sikit-sikit kan Allah tidak tahu. Udahlah, ya gak apa-apalah, nanti bertobat kok diterima oleh Allah. Allah kan tahu kita buat salah, nanti bertobat diterima olehnya. Jadi banyak meremehkan hal yang satu ini, di mana salah satu kemahakuasaan Allah adalah bahwa Dia adalah Maha Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ini adalah salah satu sikap yang salah sehingga akhirnya membuat banyak di antara kita yang berani untuk melakukan kejahatan, yang tidak lagi merasa malu untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat karena dia menganggap Allah tidak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tahu tapi Ali, tapi Allah adalah Sami'un Basir. Allah juga mendengar dan Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Malulah kepada diri kita sendiri. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Ardi. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, telah banyak tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Sungguh sangat menarik. Sesungguhnya ketika kita mengembalikan segala urusan kita, permasalahan kita dalam hidup ini, maka ketenangan kita masih bisa tetap makan enak, tidur nyenyak. Tapi ketika kita tidak mengembalikan urusan kita kepada Allah dan hanya bergantung kepada kekuatan kita, maka ketahuilah kita ini sangat lemah. Dan begitu juga kalau kita bergantung kepada harta, ternyata harta itu sifatnya dua. Kalau tidak dia yang meninggalkan kita, kita yang pasti akan meninggalkannya. Dan sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, maka semakin banyak dia akan menjadi semakin beban bagi diri kita. Dan selain daripada itu, ketika kita menggantungkan diri kita kepada orang lain, ternyata orang itu sama lemahnya dengan diri kita. Maka daripada itu, kembalikanlah urusan kita kepada Allah. Oleh karena di dalam ayat ini yang di akhir Allah menegaskan, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala perkara itu akan kembali. Nah, karena kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah, maka persiapkanlah diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita muda, apa yang kita lakukan? Setelah kita tua ini, apa yang dapat kita lakukan? Ketika muda dahulu, banyak salat yang ditinggalkan, maka segera qadha, segera ganti. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan, maka segera perbaiki. Banyak hal-hal yang dahulu tidak sempat dilakukan dari amal kebaikan, dari puasa sunat dan sebagainya, umrah sunat dan sebagainya yang tidak dapat dilakukan pada masa lampau, sekarang bismillah lakukanlah. Karena apa? Karena kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah meliputi segala apa yang kita lakukan. Baik ketika kita masih balita sampai kita tua seperti ini, segala apa yang kita lakukan dan kita katakan, yang kita niatkan, bahkan Allah mengetahuinya. Oleh karena itulah kita tidak bisa lari dari apa yang telah ditetapkan Allah dan kita tidak bisa lari dari pengetahuannya. Maka daripada itulah, pintu taubat masih terbuka lebar, hari kiamat belum datang kepada kita, maka persiapkanlah diri untuk senantiasa menjadi muslim yang lebih baik. Kita berupaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amal ibadah kita hari ini lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa ketika berhadapan dengan Allah, ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam kondisi yang terbaik. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hadi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi masukan-masukan yang disampaikan oleh narasumber kita. Beberapa hal penting yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan dari ayat ke-76 dari surah Al-Hajj ini adalah, yang pertama, hendaklah kita kembali meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu betul apa yang sudah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat, apa yang kita rencanakan. Artinya bahwa tidak ada satu hal pun yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kata Luqman berpesan kepada anaknya, kalau ada misqala habbatin min khardalin, sesuatu yang sangat kecil yang itu berada di padang pasir atau di langit ya atau di bumi dalam bentuk kebaikan atau keburukan, ya'ti biha Allah, maka itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan meragukan pengetahuan Allah. Tidak ada satu hal kecil pun yang kita lakukan yang terlepas daripada pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu, jangan malas untuk berbuat baik walaupun itu sangat kecil, karena pasti akan mendapatkan penghargaan dari Allah. Jangan coba-coba, karena pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat menyakitkan. Yang terakhir adalah wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah urusan dikembalikan. Ingat baik-baik bahwa nanti pada hari akhirat kita akan bertemu dengan Allah. Sekupur apapun kita di dalam kehidupan ini, kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah. Malu tidak menyembah selain Allah, tapi nanti berhadapan dengan Allah. Mau jadi apa diri kita? Ingat baik-baik bahwa kalau kita malas-malas untuk menyembah Allah, disuruh salat malas, disuruh puasa enggan, kelak nanti pada hari akhirat kita akan berhadapan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, ternyata kehidupan kita banyak diisi dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka dan tidak suka kepada kita. Jadi apapun ceritanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, hanya kepada Allah kita kembali, dan oleh karena itu persiapkanlah diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.